Ini sampai terjadi. Ini gara-gara Pak Asmuni. Sampai jerakan saya ini berantakan pergi ke kantor pos. Pergi ke kantor agama. Lah ya ini tadi aku ini kan gak sengaja toh, Her. Tapi gak sengaja kok terus sampai terjadi. Loh, maksudku tuh tanya, kalau nanti sudah punya anak, kepingin anak laki-laki apa perempuan? Lah kok jadi gegeran? Gak gegeran apa aneh, ini kok apa aneh anak asing kayak degan itu menengah. Loh kok disik tang. Saya turut campur apa soal ini? Lah harus turut campur. Lah kok dituduh saya? Soal ini kalau berantakan nanti nasib saya bagaimana? Jangan macem-macem loh, ini soal anak saya gak tahu menahu loh. Biarpun tidak menahu, tahu. Tapi dia kan anu harus ikut tanggung jawab soal ini. Nah ya sudah gampang, ini tadi kan begini, Her. Ada apa? Aku datang kemari, maksudnya bukan hanya sekedar tilik. Iya. Aku memang mau membuktikan Abimanyu itu sudah kawin apa belum. Sudah, iya. Kalau sudah kawin, ini memang aku pernah mendapatkan pesan dari orang tuanya. Maunya? Kak, warisan yang ada padaku itu, hah? Saat Abimanyu itu bapaknya orang kaya. Warisan? Loh, kalau warisan itu sudah pindah, tidak di sini. Warisan apa? Warisan sebelah ini, Jongos. Warisan namanya orang? Iya. Warisan budel itu loh. Peninggalan harta orang tua. Oh, peninggalan. Nah, iya. Warisan. Ya ini maksudnya untuk kuserahkan kepada Abimanyu. Dengan syarat kalau Abimanyu itu sudah kawin. Loh, sekarang ini mau saya serahkan. Wong Abimanyu sudah kawin. Lah kok sekarang saya datang malah bercerai? Hah? Wah, itu ya tidak dirunding dulu tadi. Lah ya itu apa, aku kan tanya soal lain-lain dulu. Ditakoni anak malah ndak karu-karuan. Soalnya masing-masing itu mempertahankan kebenarannya, Pak. Dia ingin anak laki-laki atau dia ingin anak perempuan. Kalau saya tidak beranak ndak apa-apa, memang saya ini ya tidak bisa beranak. Siapa yang kamu beranak itu mau jadi apa? Iya. Nah, ini beres. Nyu, orang laki-laki dihina. Beres. Sabar, sabar. Paman aja, Man. Iya, sama-sama punya hak. Di muka paman ngomong cerai-cerai. Ya paman enggak apa-apa. Kan merosot sama laki-laki kalau enggak bisa nuruti. Jangan, jangan. Anaknya sendiri ngomong ya boleh ngomong, tapi jangan rebutan anak dulu. Ah, sudah aku pokoknya sudah cerai sekarang. Nah, cerai-cerai sekarang ini kita sudah orang lain loh, Man. Sudah orang lain. Ini wis pegatan tenan loh. Sudah bercerai betul. Lulululululululululul. Abimanyu, saya paman. Kamu ini bagaimana? Ini baru saja tak omongno sama si Hermin. Paman datang kemari ini sebetulnya mau menyerahkan warisan buatmu, tinggalan awarahum orang tuamu. Almarhum. Almarhum orang tuamu. Saat orang tuamu waktu masih hidup pesan, warisan ini berikan kepada Abimanyu kalau Abimanyu sudah kawin. Apa, Paman? Warisan? Iya. Paman gak omong tadi-tadi, Paman. Lah aku ngomong kamu bertengkar soal anak. Lah ini soal warisan kalau saya cerai ini bagaimana, Man? Lah enggak bisa uang pesan dari orang tuamu kalau kamu sudah kawin. Loh ya apa ini? Hah? Ayo rujuk lagi aja sudah. Rujuk. Rujuk? Heeh. Ah, saya rasa sudah enggak bisa, Man. Sudah tidak mungkin lagi sekarang. Ini sudah cerai kok mau rujukan. Rujuk. Rujuk artinya rujuk. Kembali gitu loh. Iya, iya. Nah, terserah kalau kamu enggak mau rujuk, enggak apa-apa warisan tak bawa pulang. Loh. Nanti dulu, Paman. Ya apa sih, Is? Apa? Saman bilang apa sekarang di rumah? Orang kita ini mau saja rujuk, Man. Saya ini cinta sebetulnya sama Mas Abimanyu. Lah iya. Tapi sudah terlanjur. Lah ini sudah ditalak tiga loh, Man, saya. Hah? Hah? Talak tiga? Ya, tadinya Mas Abimanyu bilang sama Pak Pengulunya, Pak, ini saya mau cerai istri saya. Nah, ini dijatuhkan talak berapa? Pak Pengulunya tanya. 16 dari ini. Nggak ada talak 16 itu. Gak ada, ya wis keluarin gitu. Jadi ini talak tiga. Saya, Paman. Wah, angel ini. Blok. Hah? Iya. Hermin? Ya. Lah kamu kok ya jadi emosi gitu loh. Saya dinyek begitu ya, Paman. Wah, lah talak tiga itu apa bisa nanti rujuk? Gak boleh sama Pak Pengulu. Gak bisa, Man. Gak bisa kembali. Talak tiga gak bisa. Ya, coba, anu, kita minta saran. Iya. Di rumahmu sini kan ada RT. Ada. Hah? RT. RT-mu. Tapi agak jauh sedikit. Di mana? Ah ya, di sini kampung sini tapi agak jauh. Ya, coba dipanggil. Saya yang minta bantuan. Oh ya. Pikirannya Pak RT bagaimana? Ya, kalau lebih cepat. Anu ada kunci kontak. Apa? Babu aja tanya kunci kontak. Oh, babu ya, kunci kontak barang. Aku sudah motor lho, tak suruh ngetok ae. Ya, Paman, saya minta diusahakan, Paman. Supaya bisa rujuk kembali, Paman. Ini kamu kan masih saling mencinta toh? Saya kok jadi talak tiga sampai monggo. Pak Asmuni. Pak RT. Iya. Mari. Pinala. Sudah lama di sini? Ah, baru datang, Pak. Ini saya. Siapa ini? Anak saya Gomblok. Oh, ini nama Gomblok. Iya. Sudah besar sekarang. Besar, dulu kecil. Iya, dulu masih bayi. Iya. Pak RT. Iya. Saya panggil Pak RT datang kemari. Saya mau minta saran dari Pak RT. Ini ponakan saya si obat nyamuk ini, si Abimanyu ini, dia ini bercerai sama istrinya. Sudah bercerai? Iya. Nah, terus Abimanyu menjatuhkan talak tiga. Lu. Talak tiga kok lu. Sekaligus talak tiga. Talak tiga. Saya, Pak. Ngelasas? Nah, ini kira-kira bisa rujuk apa tidak? Artinya bisa balen lagi apa tidak? Wah, ini sulit ini. Kalau menurut peraturan agama, orang kalau sudah bercerai, jatuh talak tiga itu, saya, Pak, tidak bisa rujuk kembali. Duh. Tapi ada jalan lain. Saya. Bisa juga rujuk kembali apabila pihak perempuan itu sudah kawin dengan lain orang dulu. Apabila sudah bercerai lagi, bisa kembali dengan suami yang lama. Jadi syaratnya Ismiati itu harus kawin dulu sama orang lain. Ya. Kalau sudah bercerai baru bisa kawin lagi sama Abimanyu. Betul. Loh, Nyu, begitu. Wah, ini maaf, Paman. Karena saya saling masih menyinta, Man. Jadi kalau kawin sama orang lain, Man, gak bisa. Loh, kok gak bisa? Berarti Ismiati kan diendohoi orang, Paman gak mau, Paman gak... Loh, ini kan salahmu sendiri. Saya, Paman. Ada apa kamu sampai menceraikan istrimu dengan talak tiga itu? Emosi, Paman. Emosi. Saya, Paman. Nah, sekarang bagaimana ini sarannya Pak RT begitu? Ayo. Maksud saya ya, kalau Gomblok saja bagaimana, Man? Karena masih sehubungan keluarga. Oh, maksudmu minta tolong Gomblok? Saya, Paman. Supaya Gomblok yang kawin sama Ismiati. Secara proforma saja, begitu. Oh, iya, iya. Ini kebetulan ada saudaranya sendiri. Oh gitu. Iya. Bisa. Maju sini. Ini kamu dimintai tolong sama Mas Abimanyu. Kamu supaya kawin sama Mbak Yuis. Ini kawin proforma artinya. Untuk syarat gitu aja. Iya, Dek Gomblok. Sementara. Bagaimana? Ya boleh. Hah? Boleh. Ngomong iya ngono kok. Boleh. Ngomongmu. Kamu ini lo sanggup apa tidak? Ya kawin begitu saja dong. Boleh? Iya. Sanggup. Nah ini sanggup. Ya untung ada Gomblok. Tapi Paman, saya masih sanksi, Paman. Loh kok sanksi? Oh, ini bukan orang lain kok. Saya mengerti, Paman. Ini keluarga antar keluarga. Iya. Tapi ini Gomblok ini kan laki-laki, Paman. Nah, sing ngarani wedok sapa? Loh ndak, artinya istri saya ini kan perempuan sama laki bertemu itu kan artinya saya kurang begitu percaya, Paman. Oh, iya ya. Lu kurang percaya, waktu enggak mau saya percaya. Nanti dulu tong, ngomong apa kamu? Ini ditoto dulu. Ditoto. Berarti kan dia tidak percaya sama saya. Enggak percaya bagaimana? Ini dilihat dulu apa yang diomongkan sama Mas Abimanyu. Bagaimana maumu? Saya mempercayai, Paman, tapi dengan syarat make perjanjian hitam di atas putih yang saya keluarkan dalam isi hati saya nanti. Oh, Her. Ya. Ini pakai perjanjian. Perjanjian? Abimanyu mau Ismiati kawin sama Gomblok dulu tapi minta pakai perjanjian. Saya. Ya, biar disaksikan oleh Pak ini loh, Pak Gilap ini loh. Loh. Kok Gilap? Pak RT. Soalnya ini enggak pakai topi, Pak. Silau saya. Ini batu buta wong Gilap. Ya, saya. Bagaimana perjanjiannya? Ini saya minta Bapak RT yang menulis. Oh iya. Saya yang mengutarakan perjanjian tersebut. Oh iya. Boleh. Ini kertasnya. Sudah Pak RT? Perjanjian ya. Saya. Sudah Pak RT? Ya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini Gomblok menaati perjanjian seperti tersebut di bawah ini. Ya. Satu. Selama perkawinan tidak boleh tidur satu kamar. Ya wong syarat aja kok ya. Pasal kedua, dua. Tidak boleh pegang-pegangan. Ya. Yang ketiga, minggu depan harus bercerai. Keempat, ya. Selesai. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Selesai. Saya, Pak. Yeah. Sudah cukup itu. Cukup. Wes. Saksi pertama. Saya. Pak RT, biar kuat. Saya. Saksi kedua. Siapa? Paman. Saya. Pak Asmuni. Iya. Saksi ketiga. Itu Herder. Oh, Hermin. Hermin. Hermin kok Herder. Oh, Hermin. Iya. Hermin ini perempuan ya? Ya. Perempuan. Gilap. Hush. Ya. Ya, masing-masing tanda tangan. Ini saya di sini, Pak ya. Ya. Oke. Her, kamu tanda tangan. Ya, ini. Sudah. Sudah. Ini sudah kesempatan Jeng Is kawin lagi sama Mas Gomblo. Tapi dengan perjanjian kamare dewe-dewe. Sebelah barat itu kamarnya Jeng Is, sebelah timur kamare Mas Gomblo. Lah nek jeding iki ya panggon aku, Bang. Her? Ya. Wah, iya. Siapa kabarnya? Kau yang sebagai penyaksian dalam perjanjian itu tentu dapat menyaksikan dengan mata kepalamu sendiri di sini, bukan? Memang saya saksikan dengan mata kelapa saya sendiri. Eh, kok mata kelapa? Kepala saya sendiri. Nah, iya. Saya tanya jawab yang jelas. Tanya. Di mana kamarnya Jeng Ismiati? Di sebelah timur, Mas. Lah Mas Gomblo? Sebelah barat. Nah, Paman? Nah. Saya. Oh, yang mesti naat. Saya itu namanya mematuhi perjanjian yang saya buat. Yang ada perjanjiannya. Saya. Satu, kedua, Gomblo bukan orang lain. Saya, Paman. Oh, Paman. Mas Manyu? Loh, Is? Apa kabarnya? Selamat. Sudah bangun kau? Sudah. Mana kamarmu? Sebelah timur. Eh, bagus. Lah kamarnya Gomblo? Sebelah barat itu kan kamarnya Gomblo. Sebelah barat kamarnya Gomblo? Iya, kan dua kamarnya, Mas. Jadi kamu tidak sekamar ya kalau tidur? Wah, Mas ini kok mesti lo? Kan ini perjanjianmu sendiri. Lah iya. Lah kalau tidur, satu kamar katanya. Lah iya yang saya maksud apa tidak tidur satu kamar? Oh tidak pernah Mas Manyu tidur satu kamar sampai ini. Bagus. Tapi kalau tidak tidur semalam suntuk Mas. Bagus. Hah? Kalau apa tadi? Kalau tidak tidur? Ya semalam suntuk. Semalam suntuk? Mas Gomblo. Mati man. Gak apa-apa. Gak apa-apa bagaimana? Justru kalau tidak tidur semalam suntuk satu kamar itu yang berbahaya Paman. Gak apa-apa. Untuk apa-apa bagaimana? Kalau tidur satu kamar itu tidak ada reaksi apa-apa, Paman. Memang tidak tidur satu kamar. Ya, Bro. Enggak tidur satu kamar kan? Enggak tidur. Enggak tidur enggak apa-apa. Enggak apa-apa tidak tidur satu kamar berarti reaksi lebih hebat, Paman. Tapi perjanjiannya kan gitu. Iya kan Mas Manyu sendiri kalau tidur tidak boleh satu kamar. Lah iya. Sudah saya taati sama Mas Gomblo, Mas. Lah tapi kalau tidak tidur ya satu kamar kan enggak apa-apa. Ya biasa satu malam ya enggak apa-apa. Apa satu malam? Paman melo aman. Ini perjanjian nih. Mana Gomblo? Blo? Kok tidak menaati peraturan nih? Soal apa ini? Oh Abimanyu, baru bangun tidur. Bangun tidur. Kan gak boleh tidur satu kamar ini. Gak pernah tidur satu kamar. Gak pernah. Lalu? Lah kalau tidak tidur ya satu kamar. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tidak tidur satu kamar. Lah kok umek kamu? Ya enggak umek Paman, ya sudah. Untuk yang fase pertama saya kalah, tapi masih ada lagi nih, yang lebih hebat lagi. Tidak boleh pegang-pegangan. Ini harus diingat. Walaupun tidur tidak tidur satu kamar, tapi kalau tidak pegangan kan enggak apa-apa, Paman. Iya. Kalau apa tidak pegang-pegangan sama Gomblo? Loh, Mas Manyu ini saya ini tidak pernah pegang-pegangan sama sekali. Bagus. Tapi langsung. Langsung Paman. Lah enggak apa-apa. Enggak apa-apa kok Paman enggak langsung are. Lah yang enggak pegang-pegangan kok. Saya ini pegang-pegangan itu tidak pernah sama sekali. Loh, enggak pegang-pegangan. Loh. Langsung are, Mas. Ya iyalah salahmu sendiri wong perjanjiannya gitu kok. Aneh. Ya sudah. Untuk ini saya kalah lagi. Tapi yang terakhir, Gomblo. Ya. Minggu ini toh hari? Iya. Cerai. Cerai minggu depan toh? Lah iya minggu. Lah iya minggu depan cerai. Lah iya apa sih? Ya ini kan minggu ini sekarang. Dulu kan minggu yang kemarin, sekarang ini kan minggu depan. Nah ini kan minggu sekarang. Minggu depan nanti cerai. Loh ya apa sih? Loh perjanjiannya mana? Bagaimana? Loh iya kita ya salah. Tadi kok datang sekarang oh minggu depan. Minggu depan? Loh. Loh ya ini minggu depan yang termasuk kawinnya itu kan minggu yang kemarin. Yang nulis siapa yang nulis? Pak RT? Ya saya yang nulis. Nah disini fasal yang ketiga bagaimana? Minggu depan cerai. Loh minggu depan kok? Minggu depan. Eh betul. Loh minggu depan kan gak habis-habisnya paman. Lah ya ini yang salah ya kamu. Mestinya minggu depan disertai tanggal. Tanggal sekian itu harus bercerai. Nah ini minggu depan kok. Ya minggu depan mana bercerainya? Ya enggak ada habis-habisnya kalau minggu depan. Ya ini kan kesalahanmu sendiri. Saya paman. Sudah-sudah sekarang begini. Ini rupa-rupanya jodohnya si Ismiati itu sama Gomblo. Saya paman. Jadi ini sudah jelas biar jadi istrinya Gomblo enggak apa-apa. Kamu kan sudah cinta Gomblo? Oh, jelas. Jelas ya. Jelas toh ae Gomblo. Iya Mas, ini barangkali sudah jodoh saya, Mas. Heeh. Nah, sampean ini kalau enggak jadi suami saya persaudaraan ya, Man ya? Ya, persaudaraan. Tak carikan ada kok, Man. Lah iya, pokoknya asal bisa dia menerima warisan. Iya, mau apa, Mas? Lah iya, pokoknya warisan bisa terima mau Mas, aja. Orangnya begini loh, anu Man. Wih. Betul. Ini sebelah iya anu, orangnya tuh kenal baik sama saya, Mas. Tapi orangnya janda. Janda? Iya janda. Enggak apa-apa janda sudah sip. Ya? Sip. Pokoknya kan Mas Manyu terima warisan. Betul. Lah ini begini Mas, itu saya punya kenalan orangnya janda. Eh? Waduh rambutnya Mas. Rambutnya? Rambutnya ikal mayang. Wih. Ya coba. Nah, cocok yang itu. Yang ayu. Pokoknya yang seleranya Abimanyu. Matanya kayak matanya gajah Man. Loh. Pak Sipit ngono matane gajah. Damar kanginan. Damar kanginan. Sayu-sayu. Sayu-sayu. Saya. Terus lembeane itu, lenggangnya ini Mas. Oh, lenggangnya. Kayak blarak sempal, Man. Oh, memang Mas Nganyu. Tangane ngraju mas, bulune ngulung gadung, wetenge ngodok kongkang. Lah. Cocok ini. Enggak, Deng Man. Iya. Orangnya memang ayu Man, bibirnya ini sebagai delima merekah, Man. Oh. Kayak bibir saya? Oh, ya bibir sama lah kayak bikang, Mas. Orang lambemu jeber kabeh gitu kok. Itu enggak kayak delima merka. Kalau tertawa giginya itu sebagai isinya timun itu loh Mas. Oh, seperti gigi saya ya Man. Alah untuk memrongos gitu kok Nyu. Lah ini kalau memang mau Man, dan nanti saya usahakan sudah jangan repot-repot. Saya. Badannya itu tinggi besar kayak Endo. Endo Man. Endo apa? Endo melek. Ya Endo-Endo itu loh Man. Endo. Iya Man. Soalnya kalau enggak saya carikan kan kasihan. Oh kasihan. Ya. Itu tadi kok bilang jangan repot-repot. Iya. Saya ini sebagai babu loh ya. Iya. Tapi kalau masak segala gulai, jangan asri itu bisa bumbune. Iya, ini paman anu. Tapi nek jangan repot-repot, angel bumbune iki. Ya apa sih? Ya apa sih? Jangan repot-repot bumbune angel ya. Ya nah, katanya jangan repot-repot. Jangan repot-repot. Habis pertemuan ini makan jangan repot-repot toh maunya. Loh ya. Ini Ismiati ngomong jangan repot-repot itu artinya iya. Ojo repot-repot. Oh, bukan jangan-jangan sayur itu. Jadinya ojo repot-repot Pak RT. Nah, iya. Iya, jangan sampai gilat. Wes. Ini sama lihat Pak RT. Apa? Masa ana unyeng-unyeng gitu. Hermin. Ini Pak RT loh Hermin. Ini RT, jangan dibuat mainan. Oh iya. Kayak memang enggak ada unyeng-unyengnya wong buta. Angel golekane unyeng-unyeng. Potongane orangnya gagah. Kepandian cukup, tapi koyo kekean. Koyo kekean mana? Ya. Ya soalnya memang begitulah Man. Ya. Tapi saya ini sanggup untuk mencarikan, ya toh. Lah walaupun saya ini sama Hermin itu kan bukan keluarga, tapi saya anggap family sendiri Man. Ya, ya, ya, Hermin ini kan janda, udah lama Man. Tapi saya ini belum pernah sekali tanya sama Hermin Man. Ya, ya, ya. Ini mumpung keluarga ada, kalau tak tanyain nanti surat pendudukmu kan aku yang ngurus kan begitu? Ya. Boleh. Iya toh? Sini ya, sini Hermin. Iya iya, Jeng. Soalnya aku ini kan sebagai majikanmu sudah lama. Iya. Kan belum pernah tak tanya kamu? Belum. Asalmu mana kan belum? Belum. Asalmu mana Hermin? Saya dari Jerman. Loh, Jerman? Iya. Jerman. Oh, jadi ini kamu ini dari Jerman toh? Jerman. Jerman barat apa Jerman timur? Ini loh, jajari Kauman ini loh. Itu bukan Jerman itu, iya. Dalam negeri. Lah makanya. Mau ada apa sih Jeng Is kok ngomong-ngomong? Ini aku ini mau tanya. Iya. Lah masih ada kah ayahmu? Ada. Ada kah ibumu? Ada. Kalau begitu saya pulang dahulu. Lain kali saja. Kecen acai kecen. Ngomongnya pakai nyanyian kok ya. Lah aku ini tanya kan belum pernah tanya. Belum. Nanti ngurus surat penduduk mumpung masih ada Pak RT nanti aku yang ngurus. Begitu. Saya ngurus surat penduduk, ya. dari Pak RT. Maunya ada urusan apa sama saya? Loh, urusannya itu soal urusan keluarga dulu, Hermin. Oh, ini pamanku kan kesini. Iya. Kamu sendiri kan mendengar toh? Iya. Cek anu bekas suami saya, Mas Manyu, itu kan sudah tidak ada jodoh sama saya. Iya. Mau tak carikan gantinya, Hermin? Oh, tonggo-tonggo kan ada. Nah, makanya ini tadi kan tak cari. Iya. Mau apa ndak gitu ya toh? Iya, kalau mau ada, Mas. Ah, temenan ini. Iya, itu tadi loh yang tak bayangkan rambutnya ikal mayang. Iya. Bibirnya sebagai jelima mereka kan begitu. Siapa ya kira-kira? Anu, ya ada kok, tapi oh, jangan tanya dulu. Oh, ini ada ya. Sebelah ini namanya Sri. Wah, Sri siapa? Loh, itu loh Sri. Cocok saya. Sri. Sri siapa? Sri Bombail. Sri, ini loh anak sekolah Mas Ian. Potongan nih, 55. Iya. 55? Alisnya nanggal sepisan, rambutnya anu ngembang kakung. Sikile jeber-jeber. Loh. Cantik Mas. Ya cantik wong sikile jeber man. Iya. Sikile jeber aja ndak apa-apa. Lah kalau ndak jeber melakune ya apa? Ndak cari kencang seksi gitu loh. Ini seksi. Seksi apa? Seksi 5. Artinya loh, badannya yang seksi. Potongane boleh gitu loh. Iya. Mau ndak? Mau aja, pokoknya warisan keterima saya. Anu, besok itu wis petang puluh e. Wong matek ditawake. Wis mati wong kok ya. Kamu itu ngawur. Lah kalau yang mau hidup. Yang hidup ya aja di dalam sini saja. Nah, ini kok sudah lama mbok diambilkan wedang-wedang dulu. Iya ya, disuguhi anu Pak RT ya. Dari tadi belum disugati. Mari Pak RT. Pinarak toh, Pak? Ya, ya. Sini biar lho, tidak ngelengo. Sini pinarak, pinarak, monggo. Ya. Hermin, ya. Kok kok lihat kepalanya Pak RT terus? Anu, saya kalau lihat ini lama-lama silau. Oh, silau. Ya. Kau mengatakan aku tidak ada unyeng-unyeng. Ah, memang enggak ada, ngoyong-ngoyong, rambutnya enggak ada ya. Oleh karena rambut enggak ada itu, nyung-nyungnya enggak ketok. Ya, mari ya. Pak, silakan duduk. Anu, mana buatkan minumnya? Minum. Minum? Iya. Iya, mari silakan duduk. Iya, iya. Nanti saya siapkan. Makanan, Hermin. Makanan. Anu, apa dikeluarkan sekarang? Iya. Anu, gremes ya. Loh. Ini yang dikeluarkan apa? Memean. Loh, sugatan. Sampun. Oh, sugatan. Suguhan ini loh buat Pak RT. Iya, boleh. Ditoto, Her, ditoto. Ditoto kan, Nan? Iya. Iya. Ya. Ditoto. Setrika. Kok noto setrika? Kenapa? Noto jarang buat Pak RT ini loh. Oh ya, Pak RT nanti makanan di sini ya. Yeah. Pertama nanti pakai sop. Yeah. Oh, yeah. Sop. Sop buntut. Nah. Buntut. Ya, iya. Buntut apa? Buntutnya jaran. Buntut jaran. Ya sop buntut sapi itu loh, Pak. Sop buntut sapi. Oh. Sop terus dihidangkan anu telur mata sapi. Oh, iya. Tahu telur mata sapi? Tahu. Telur diceplok dicampur karo matane sapi. Loh, ya enggak enak. Enak nanti ya. Iya. Terus yang lain ya sudah, mari makan-makan dulu. Mana makanannya itu, mana Hermin? Lah nanti saya siapkan di dalam kok, Jeng. Itu kemarin kan ada itu. Iya. Telurmu itu loh semua bawaan ke sini dulu. Telur saya? Lah iya. Yang telurku kan enak loro ya. Ya. Loh, bukan yang di dalam kan ada? Iya. Ambil semua. Telur itu tinggal 8. Apa itu digoreng, apa di anu, digodok? Ini telurnya siapa? Telurnya ayamnya sayangnya itu kan ada. Oh, telurnya ayam toh? Iya, Mang. Kok telurnya Hermin? Kalau saya tidak bertelur. Iya. Nah, sekarang kita kembali saja pada persoalan Abimanyu. Saya, Pak Man. Jadi kamu sudah tidak ada jodoh sama Ismiati. Bagaimanapun dan apa yang akan terjadi, warisan tetap akan paman berikan kepadamu. Saya. Asal kamu sudah kawin. Nah, nah sekarang carikan wanita yang kau maksudkan tadi, wanita siapa? Nah ini Mas Abimanyu mau apa enggak? Loh saya gitu, kalau warisan itu memang bisa saya terima, saya tidak pandang bulu. Bulu apa? Bulu tangkis. Iya, kok bulu tangkis? Enggak, artinya saya tidak pandang itu wanita bagaimana akan saya jadikan istri saya. Yang penting warisan bisa terima saya. Warisan bisa mbok terima. Saya, Pak Man. Ya? Saya. Jadi Ismiati tetap menjadi istrinya adikmu Gomblo. Saya. Nah, ya. Nah ini memang kalau Mas Abimanyu sudah mau, Man, saya mencarikan kan tidak sia-sia. Loh iya betul. Ada kok, Man. Siapa? Hermin. Loh saya. Saya ini mau dikawinkan sama Mas Abimanyu. Kan mau, Mas. Sungguh Mas Manyu? Ya wes itu karena supaya warisan bisa saya terima, Hermin. Loh, ya wes. Loh kok disaksikan oleh Bapak, oleh Pak RT lo ya. Sungguh kalau kalau mau dengan saya? Mau kok, anaknya sudah mau. Iya, mau, ya. Mau sungguh? Sungguh. Rong dino mreteli sampean. Loh.